Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan surat kitab Sulam Taufik yang masih membahas tentang seputar sholat Jumat ya. Jadi di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sholat Jumat itu harus dilakukan bagi orang-orang yang berkependudukan tetap ya. Tapi selain itu juga diharuskan kepada orang-orang yang bertempat di satu tempat yang dia berniat selama 4 hari. Saya baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaman nawal iqamata indahum arba'ata ayyamin sihah. Jadi sholat Jumat juga harus dilakukan bagi orang-orang yang niat bertempat di tempat mereka. Tempat mereka maksudnya tempat orang-orang yang mereka diharuskan tempat melakukan sholat Jumat ya. Dengan niatan bertempat selama 4 hari. 4 hari yang genap ya. Wa ala man balaghahu nida'u sayyidin min tarafin yalihi min baladiha. Juga diharuskan bagi orang-orang yang mendengarkan azan dari orang yang suaranya keras ya. Sayyid ini keras. Yang azan itu dilakukan di ujung daerah yang bersandingan dengan daerah yang ditempati sholat Jumat. Jadi jamaah di sholat Jumat itu juga fardu ain bagi orang yang niat iqomah bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang yang disebutkan sebelumnya, yaitu balik, laki-laki, dan seterusnya. Kalau memang ada niatan bertempat di tempat itu selama 4 hari yang genap ya, siha ini genap, maksudnya 4 kali 24 jam, jadi sehari genap itu kan 24 jam. Akan tetapi sholat Jumat tidak bisa sah dengan orang itu. Sah dilakukan tapi tidak sah dilakukan dengan orang itu. Artinya kalau hitungannya kurang kemudian digenapi oleh orang ini, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi di dalam sholat Jumat itu ada istilah tan'akid ya. Tan'akid itu mengesahkan sholat Jumat. Ada istilah tasih. Tasih itu sah melakukan. Jadi ini coba saya tulis ya. Ada kalanya sah melakukan. Ada kalanya bisa mengesahkan. Bisa mengesahkan artinya menggenapi bilangan. Jadi kalau diistilahkan dengan asihu itu berarti artinya sah melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat yang dilakukan sah. Tapi kalau tan'akidu itu maksudnya adalah bisa mengesahkan. Dalam arti kalau bilangannya kurang kemudian digenapi oleh orang itu, dia bisa mengesahkan. Tapi orang ini, orang yang niat iqomah, yang tidak penduduk asli, tidak penduduk asli tapi niat bertempat di satu tempat selama 4 hari, dia tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Jadi biasanya tasih dan tan'akid ini kan biasanya penggambarannya mirip, tapi dalam sholat Jumat itu berbeda. Kemudian selain orang yang berniat mukim, sholat Jumat juga fardu bagi orang-orang yang mendengar azan dari orang yang suaranya keras. Jadi sayyid ini artinya adalah azan seseorang yang suaranya kuat. Kuat maksudnya keras ya. Kuat maksudnya keras. Azan ini dilakukan oleh orang yang berdiri di ujung daerah. Ya, jadi di ujung daerah yang berdampingan ya, tidak ujung daerah yang berlawanan dan juga tidak azan di tengah-tengah daerah. Jadi misalkan ada dua daerah ya, ada dua daerah. Ini ada daerah satu, ada daerah dua. Azannya harus di sini, harus berada di samping sini. Ini namanya toraf. Kalau toraf akhor itu azannya di samping sini. Jadi azannya di batas daerah, tapi daerah yang berlawanan dengan daerah yang ada di sampingnya. Min baladiha. Jadi mendengarkan daerah yang di daerah itu dilaksanakan sholat Jumat. Jadi daerah ini dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian menetap di daerah ini. Ada orang yang menetap di daerah ini. Dia mendengarkan azan dari daerah ini dan daerah ini dilakukan sholat Jumat. Maka dia juga harus melakukan sholat Jumat. Pergi ke sini, ya, pergi ke sini. Jadi bisa digambarkan satu orang memiliki kewajiban melakukan sholat Jumat di dua tempat. Maksudnya boleh memilih ya. Dia wajib melakukan di daerah itu atau di daerah yang ada di sampingnya. Jadi yang dipertimbangkan adalah mendengarnya satu orang saja atau lebih ya. Mendengarnya satu orang saja atau lebih dari tempat itu. Jadi yang penting sudah ada satu orang yang mendengar, maka seluruh orang yang ada di sini dia juga diharuskan melakukan sholat Jumat di desa sampingnya. Kalau memang daerah yang kedua ini tidak cukup untuk melakukan sholat Jumat, dia harus pergi ke sini. Tapi kalau daerah ini sudah cukup melakukan sholat Jumat, ya sholat Jumat di daerahnya sendiri. Dan mendengarkan itu bilkuah itu potensial. Bilkuah ini maksudnya adalah potensial, artinya kalau memang tidak ada penghalang apapun, maka dia akan mendengarnya. Itu namanya bilkuah potensial ya. Kalau bilfa'li ini maksudnya faktual itu maksudnya secara kenyataan benar-benar mendengar. Jadi di dalam fikih itu istilah bil fa'li dan bil kuah ini biasa. Kalau bil kuah ini potensial, artinya dia kalau tidak ada penghalang apapun pasti mendengar. Kalau bil fa'li ini benar-benar mendengar, faktanya dia mendengar. Jadi yang tidak diharuskan bil fa'li, cukup bil kuah saja. Dan mendengar suara itu yang dipertimbangkan adalah suara yang standar dan juga tempatnya rata, tempat azannya rata. Kemudian tidak ada penghalang suara baik berupa udara, angin maupun pepohonan. Jadi kalau sudah mencukupi syarat-syarat ini, berarti dia harus pergi ke tempat di sampingnya yang terdengar adzan dari tempat itu. Ini ya, kebanyakan sore kan juga mengganggu ya. Kemudian tidak dipertimbangkan tingginya tempat. Jadi muadzinnya itu dia adzannya tidak berada di tempat yang tinggi, karena tempat tinggi ini tidak menjadi pertimbangan. Misalkan tempat yang tinggi yang penduduknya mendengarkan azan dari situ karena tempatnya tinggi. Jadi mengapa mendengar? Karena tempatnya tinggi. Andai kata tempatnya rendah, dia tidak mendengar. Ya, ini tidak dipertimbangkan. Karena yang dipertimbangkan adalah azan dari tempat yang rata, tidak harus tempat tinggi. Jadi penduduk mendengarkan azan di tempat yang tinggi, andai kata azan itu dilakukan di tempat yang rata, niscaya mereka tidak mendengarnya. Niscaya mereka tidak mendengarnya, maka mereka tidak harus melakukan sholat Jumat di tempat itu. Berbeda dengan sebaliknya. Jadi azan di tempat yang rata didengar, Kemudian andai kata tidak rata, azan yang ada di tempat yang tidak rata tidak didengar, tapi andai kata azannya dilakukan di tempat yang rata didengar, itu berarti wajib melakukan sholat Jumat di sana. Ini maksudnya aksihi ya. Jadi harus melakukan sholat Jumat bagi orang-orang yang telah disebutkan. Mereka harus hadir di tempat itu. Jadi seperti penjelasan saya tadi ya. Kalau memang tempat yang ditempati itu tidak diharuskan melakukan sholat Jumat karena tidak memenuhi syarat, maka harus pergi ke tempat di mana azan didengarkan dari tempat itu. Kemudian kalau mendengar azan dari dua tempat ya, tempat A mendengar azan, tempat B mendengarkan azan, maka yang dipilih adalah tempat yang lebih banyak jamaahnya. Kalau jamaahnya sama, maka yang dipilih tempat yang lebih dekat. Jadi urutan kedua tempat yang lebih dekat, pilihan pertama jumlah jamaah. Nah ini, hal ini adalah dikhususkan bagi orang yang penduduknya tidak mencapai 40. Ya, ini ya penjelasan saya tadi ya. Jadi misalkan ada dua daerah yang bersandingan, di sini kurang dari 40, di daerah ini kurang dari 40. Tulisan saya itu ya beginilah. Ini kurang dari 40. Kalau yang di sini memenuhi syarat, berarti kan di tempat ini tidak harus melakukan sholat Jumat di tempat ini karena kurang dari 40. Ya. Penduduk ini dia harus melakukan sholat Jumat kalau mendengarkan azan dari desa yang ada di sampingnya, daerah yang ada di sampingnya. Jadi kalau dia mendengarkan azan dengan syarat-syarat tadi, maka dia harus pergi ke daerah ini karena daerahnya tidak mencukupi melakukan sholat Jumat. Tapi kalau daerahnya sendiri sudah mencukupi sholat Jumat, yaitu penggambarnya orangnya sudah 40, maka dia tidak diperbolehkan melakukan sholat Jumat di tempat yang lain. Dia harus melakukan sholat Jumat di daerahnya sendiri. Dia haram mengosongkan daerahnya dari tempat Jumat. Dia haram mengosongkan daerahnya dari melakukan sholat Jumat. Walaupun dia melakukan sholat Jumat di tempat yang lain. Jadi misalkan ya, misalkan ada dua daerah. Daerah satu ini mencukupi syarat, daerah dua juga mencukupi syarat. Kalau penduduk daerah ini sholat Jumat di desa yang lain, lalu di desanya sendiri ini kosong artinya tidak ada yang melakukan sholat Jumat di desanya sendiri, maka orang-orang yang berpindah ke sini ini dia haram ya, haram sebab mengosongkan desanya dari melakukan sholat Jumat. Kemudian di video setelahnya kita akan membahas syarat sholat Jumat ya, wa syartuha waktu duhri, wallahu a'lamu bisawabi.